Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Dra, kandani dra, dalang ini. Kau aja boleh disit, dra. Mungkau tadi kau siaran maning, jam rolos mengi, aja boleh disit, dra. Dan, kenapa jari kau ya? Dari balik tok, kau ngajak di poti, ngapa jari ya? Wahahaha, lul, ini suara aku jadi cilik temen, dra. Orang kayak sini radio, teneng. Kau ya sembarangan, kau, jangan nyek, kau. Ini suara aslinya nggak gie. Anggernya lagi siaran, bisa naik suara napi kayak kamu. Pinter-pinter, alat. Ini suara aslinya kayak gie. Wah, jadi kau suara aslimu ya. Ya wis ndang ndra kan ndra sindra. Pekan arbali ya. Ya, Pak. Bagaimana kalau kita sekarang main tebak-tebakan yo, bedek-bedekan. Alah gojis, tebak-tebakan karo koe, bedek-bedekan karo koe, mambu. Lu mambu kepriwe? Lah kan tebak-tebakan lucu. Wis ngerti pertanyaanmu lah. Pol boleh ya. Kepriwe carane ngrembugna gajah maring jero kulkas? Alah, jawabane kemenak. Kulkasnya dibuka, gajah dilebokna. Paling-paling kaya gue. Hari kalah anak-anak pertanyaan kedua pol pole. Kepriwe carane ngrebok nama duswari jero kulkas? Ya lebih kepenak maning jawabane. Kulkasnya dibuka, gajah ditokna, pedusnya gagal yang dilebokna. Ayo mbok lah. Kampungan garing, orang gaun. Gue aja kaya gue, Indra. Dia tebak-tebakannya orang main-main. Terus ngenin jajal, bukan anda lah. Yo, rekwani pancen kue bedek-bedekan. Wis, apa pertanyaanmu? Wah, ya gue ya mandang penak di lingkuh kancaan. Nyong takon, Dra. Nah, ngapa? Kau nanti dalang apa ora? Dalang ya ngerti ya, ngandung ini wayang, Bok. Nah, gue mau. Nah, ngapa dalang? Mesti yang gue lagi harap manggung, mesti lagi harap pentas. Gue gak mana keris. Nang burik, selempet teman di kelam ini, Sal. Nah, ngapa, wis? Ngerti apa, kau, Dra? Ayo, gue tau pertanyaannya. Alah, orang ngerti. Oh, ala kasus. Ngerti apa, kau, jawabannya, Dra? Dan apa? Debung pancen gue, terus dan jaturannya kayak gue. Nggak kelambi Jawa ya, aku dana krisek. Sejen, karo bahannya Peter Pan. Bahannya Dewa 19. Anggar pentas, udah nggak wane. Mik, karo rantai, cantel-cantel nampar ngapa. Ya karuan ya, si mandan spesifik maning jawabannya ya. Nah ngapa dalang anggar mentas nganggungnya nggak keris. Dan apa? Ini masalahnya bisa nggak keris, dalangnya. Ini masalahnya anggar nggak kompor. Bojone sing reang namburi orang yang masak sih. Wah, iya ya. Oh alah ya wis kayaknya ada pertanyaan maning kok kowe. Kowe ngerti emping apa ora emping? Empingnya ngerti panganan anggar botak ae, Bok. Ya gue emping. Emping apa sing digawa nang bocah sekolah anggar lagi ujian. Orang ngerti kok mesti, Bok. Emping apa sing digawa nang bocah sekolah anggar lagi ujian, lagi tes. Ngerti apa kok jawabane? Gue nyeleneh maning. Ya mungkin unik ya mas anu lagi tes lagi ulangan kok nggawani panganan. Kok lagi ora tes lagi ora ulangan ben nggawa panganan, Dik. Sekrap ngisi ki besek. Lagi ujian nggawa panganan. Ya ora uli aja. Jangan aku, kok ada pertanyaan. Loh kita menan, Geko. Emping apa sih cokan digawani nang siswa, nang bocah sekolah, nggak lagi tes, lagi ujian. Alang aja lah, kowe lah. Loh temenan, Ge. Jusal emping apa? Emping sil 2B. Pensil. Ya, iya emping sil 2B. Pensil. Oh, iya ya. Oke, nyong sih harap takon tentang dalan. Nah, dalan kan pirang-pirang ya. Ana dalan Bisma, ana dalan Bayur, ana dalan Suprapto, ana dalan Amadjani. Nah, sih nyong pengen takon. Dalan apa sing paling disenengin namung lanang? Dalan apa sing paling disenengin namung lanang? Ya, dalane bocah. Wah, kok ngeres kowe. Kok ngeres kowe, wis mulai ngeres kowe. Dalan apa sing paling disenengi? Sing paling seneng diambah namung lanang kuwi jawabane siji. Dalan Juanda. Apa maning ya nek jalane kuwi jalan Juanda Kembang. Juanda Kembang, anake ora duwe, dunyane pirang-pirang, wong tuane sugih, Juanda Kembangnya ayo. Nah. Ya, kandane. Nyong duwe maning. Ngerti Superman? Superman. Ya ngerti Superman ya. Nah, apa Superman bisa mabur? Ya jal. Ora ngerti jawabane, Bok. Gampang. Ana majalah pirang-pirang. Nang apa sih jenenge Superman bisa mabur? Kuwi gampang jawabane. Masalahe anggar bisa nyupir kuwi jenenge di Superman, tapi Sopirman. Kowe ngerti? Ya ngerti. Nyong dilawan kasus. Ya wes lah. Wes ngerti ya. Siki nyong takoni jemaning. Persamaane pemean karo telepon. Persamaane pemean karo telepon. Yorono sing pada ya. Lho anak. Lah apane mbang sing pada pemean karo telepon. Pemean karo telepon gue sama-sama ya, anggar kering gue diangkat. Anggar kering diangkat. Wah, wow, ya. Pemen anggar keringnya diangkat ya. Dintasi, yang ngetelpon kering ya gue ya diangkat juga ya. Ya ding ya. Kayaknya takon di Cimaneng. Nang apa? Menungsa ki dibuat karo udan. Sing kan mangsa udan ki ya. Nang apa menungsa dibuat karo mangsa udan? Menungsa wedi karo udan. Ya ora mungkin, ora wedi ya, nyoba ora wedi. Ora wedi kepriwe? Wong panggrana udan mesti terus minggir maring jero omah, mlebu maring jero omah, Mbok, ya, Mbok. Ku jenenge wedi, Kang. Lah ya Mbok keles. Sejen maning jawabane untuk kue. Lah napa? Nang apa menungsa kuwe wedi karo udan? Jawabane siji. Masalah kuwe udan. Angger teka mesti kroyokan, ora gelem cece jajal ngrecen, cinggel, ora sar sor kroyokan rek ae. Menungsa mesti ora bakal wedi angger tekan entuk siji ora kroyokan kaya ae. Oh iya ding, ya bener. Oke, ket terakhir ge nyong pengen pertanyaan go koe. Ana 10 ekor sapi, nah, ge kan badak kurban ge ya. Ana 10 ekor sapi arep dikirim maring wangon Kang Cilacap ya. Nah, sapi-sapi gue mau dilebok namaring truk. Nah, titik mangsane truk kayak ngelewati tikungan, ngelewati belokan. Kira-kira jumlah seluruh kaki sapi, jumlah seluruh sikil sapi sing njero truk gue mau pira pas ngelewati tikungan. Loh, anggar 10 ekor sapi ping papat sikile ya 40 sikil ya tetep ya. Wah, salah Kang. Salah kepriwe? Sing bener gue ya, garit 39 sikile. Loh, berarti nasi dengklang sapine siji. Orang dengklang, ini masalah ya. Sikile siji nggo riting. Terus ora ana ritinge. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.